مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. عباد الله أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini terkumpul bagi umat Islam dua hari raya, dua hari besar umat Islam, hari Idul Fitri dan juga hari Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'idan faman syaa'a ajzahu 'anil jum'ah wa inna mujammi'un. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hari ini telah berkumpul dua hari raya Id, maka barang siapa yang menginginkan dia telah melakukan salat Id, maka ini mencukupi baginya untuk tidak melaksanakan dan menghadiri salat Jumat. Adapun kami akan melaksanakan Jumat. Dan juga diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, dan hadisnya disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu menyatakan, bertanya kepada sahabat yang lain Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhuma, ashahita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'idain ijtama'a fi yaumin, apakah anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dua hari raya Id pada satu hari? Maka Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, naam, iya. Lantas Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya, fakaifa sana', lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Maka beliau menjawab, Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, shallal 'id thumma rakhasa fil jum'ah thumma qala faman syaa'a falyusalli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dua hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Jumat pada satu hari ketika itu, maka yang beliau lakukan adalah beliau melaksanakan salat Id kemudian memberikan keringanan bagi orang-orang yang telah hadir solat Id untuk tidak menghadiri solat Jumat. Maka barang siapa yang ingin solat, mencukupkan dengan solat Id dan tidak menghadiri solat Jumat, maka ini diperbolehkan dan diberikan keringanan kepadanya. Oleh karena itu para ulama, di antaranya Al-Lajnah Ad-Da'imah, komite tetap ulama di negeri Arab Saudi, setelah menilai, menimbang, meneliti dan menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, maka di antara kesimpulan para ulama adalah, yang pertama, barang siapa yang telah hadir solat Id, maka tidak wajib baginya hadir solat Jumat. Namun, barang siapa yang mampu menghadiri solat Jumat, maka itu lebih baik baginya. Kemudian, bagi orang-orang yang mempunyai kewajiban, ya, maka dia wajib mendirikan solat Jumat di masjidnya, agar orang-orang yang ingin hadir dan melaksanakan solat Jumat bisa melaksanakannya. Dan juga para ulama memberikan peringatan yang keras atas suatu pendapat yang sangat ganjil. Di antara mereka ada yang mengatakan, jika hari Id telah berkumpul dengan hari Jumat dan dia telah melaksanakan solat Id, maka tidak ada kewajiban baginya solat Jumat, juga tidak ada baginya kewajiban solat Zuhur. Ini adalah pendapat yang lemah. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah, yang mengambil keringanan setelah dia melaksanakan solat Id pada paginya, kemudian dia mengambil rukhsah, keringanan, tidak menghadiri solat Jumat, maka wajib baginya untuk melaksanakan solat Zuhur. Wajib baginya untuk melaksanakan solat Zuhur, dan tidaklah gugur kewajiban solat Zuhur tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya dua hari raya pada kita pada hari ini adalah momentum yang sangat besar bagi kita untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara kita semuanya. Untuk terus menumbuhkan ta'awun, saling membantu, menolong di antara kita semuanya. Karena kaum muslimin, sebagian dengan sebagian yang lainnya, diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana satu bangunan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala an. Beliau Rasulullah SAW menyatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang muslim, seorang mukmin, sebagian dengan yang lainnya sebagaimana satu bangunan yang saling menguatkan di antara mereka. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Permisalan orang-orang yang beriman sebagian dengan yang lainnya sebagaimana satu tubuh. Jika sebagian tubuh tersebut sakit, maka bagian tubuh yang lainnya merasakan begadang dan demam, dan juga momentum hari besar hari raya Eid ini, setelah kita semuanya diberikan kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan berbagai macam ibadah pada bulan yang penuh berkah tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita. Ini adalah momentum yang tepat bagi kita semuanya untuk terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan ini sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang terbesar disyariatkannya puasa tersebut adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar kita tetap menjaga amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, yang kita banyak laksanakan di bulan yang penuh berkah tersebut. Dan ini adalah di antara tanda diterimanya amalan kebaikan dan ketaatan kita. Semakin terjaga ketaatan-ketaatan tersebut. Ya, dari menjaga sholat lima waktu secara berjamaah di masjid-masjid Allah, juga melaksanakan dari apa yang dimudahkan oleh Allah dari sholat malam, serta melaksanakan puasa-puasa sunnah setelah berhentinya puasa Ramadan tersebut. Di antaranya yang tidak tersamarkan bagi kita semuanya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qiyamid dahr. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikutkan, dia lakukan setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qiyamid dahr, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Diterangkan oleh para ulama, di antara makna dari hadis ini atau makna dari hadis ini adalah, al-hasanatu bi'ashri amsaliha, bahwasannya kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Fasawmu Ramadan ka'ashrati syuhur, maka puasa di bulan Ramadan itu seolah-olah seakan-akan seperti puasa 10 bulan. Wasiyamu sittin min Syawal kasyahrain, dan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini seperti seorang puasa 2 bulan. 10 ditambah 2, maka sempurnalah 12 bulan, 1 tahun penuh bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Dan diterangkan oleh para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanbaliyah dan yang lainnya, bahwasannya tidak disyaratkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut secara berurutan. Barang siapa yang ingin melakukannya di awal, di tengah atau di akhir Syawal, maka diperbolehkan dan juga tidak disyaratkan secara berurutan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semuanya untuk tetap menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan berhentinya bulan Ramadan, maka bukan berarti berhenti amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita dahulu lakukan pada bulan yang penuh berkah tersebut. Maka penting bagi kita semuanya untuk tetap mencontoh suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dan di antara petunjuk bimbingan yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terus senantiasa melakukan sholat malam 11 rakaat dan tidak pernah mengurangi ataupun menambahnya pada sebelum Ramadan maupun di dalam Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga tetap menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya yang kita harapkan kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka minimalnya kita tetap berusaha untuk menjaga apa yang pernah kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan amal soleh serta ibadah di bulan yang penuh berkah tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, memberikan kepada kita keistiqomahan, dan juga sudah semestinya kita senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh perkara yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fikih pemahaman yang baik bagi seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia melakukan amalan suatu ketaatan, suatu ibadah secara berkesinambungan, secara kontinu, secara terus-menerus walaupun ibadah tersebut sedikit. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana ahabbu ad-din ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma dawama alaihi sahibuh, ma dawama alaihi sahibuh wa in qal. Sesungguhnya agama yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun perkara tersebut, amalan tersebut sedikit. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga keistiqomahan tersebut, keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas petunjuk tersebut, di atas Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan di atas Islam dan Sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia tetap beristiqamah, maka para malaikat akan turun memberi kabar gembira di saat menjelang wafatnya, di saat sakaratul maut mendekati orang tersebut, seraya memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqoman tetap di atas ketaatan kepadanya dan menjauhi larangannya, dan agar mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.